Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih takkan kecewakah kau pada diriku, takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti. Satu hati mengisi hidupku dulu, dan kini semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita. Kita jauh melangkah, kau katakan kita jauh melangkah, kau katakan saja.